sapu tangan sutra putih dihiasi bunga warna. Sumbang kasih jaya sakti di selatan Bandung Raya. Diiringi kata nan merdu mesra, terima kasih dek, janganlah lupa. Air matamu berlinang, sapu tangan yang ku simpan. Ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan. Selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan, jangan dilupakan. Terima kasih dek, janganlah lupa. Air matamu berlinang, sapu tangan yang ku simpan. Ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan. Selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan, jangan dilupakan.